Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli 'alaihi sallimi wal ali ghariqna bi bahril wahdati bi kulli halin daiman wasa'ati ya rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dzulumun wa jahulun wa kafur wa laisa lana illa azimu afwika wa ma lana illa azimu fadlika faghfir lana ya rabbana waftah lana faghfir lana ya rabbana waraddina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadruh mungsilatin li hadratil aliyya amma ba hadratil kurama para bapak-bapak alim ulama para kiai masyayikh wal asatid yang saya hormati para pimpinan PSW atau penyiar selawat wahidiyah baik dari majelis tahkimnya dan para pimpinan-pimpinan dari pusat sampai wilayah kabupaten dan ketua-ketua jamaah yang saya muliakan para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir yang saya muliakan Bapak dari Majelis Ulama Jawa Timur, Bapak dari Kiai Haji Afandi, mantan Bupati Jombang yang saya muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, minal wahidiyina wal wahidiyat, wa minal muslimina wal muslimat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, marilah benar-benar kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nikmat-nikmatul ijad dan imdad yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan, taufik dan hidayah dan kemampuan sehingga detik ini kita semuanya bisa saling melaksanakan silaturahmi bersama dan bisa muwajah bersama dan saling ta'aruf satu sama lain dalam keadaan sehat. Karenanya mudah-mudahan majelis silaturahmi mujadah yang terakhir pada malam ini merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam barokah yang seindah-indahnya. Mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya. Selalu dilimpahkan kepada baginda agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk selanjutnya, salam ikroman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para kekasih-kekasih Allah, para ahbabillah, para wali-waliullah, para aulia etis ahfi ardi Indonesia wa usuluhim wa puruhim aina makanu, khususun khus hadha zaman wa awanihi radiyallahu ta'alahum. Wa ada alaina ya Allah wa ala majlisina hadha majlis Mujahadil Kubro min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdatihim kama yaliku bika wa bim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah selalu mengulurkan jangkungan restunya, bimbingan batiniahnya dan nadirahnya, sehingga benar-benar dalam acara mujadah yang terakhir malam ini akan bisa membawa manfaat, mampu memberikan manfaat kepada kita bersama dan umat masyarakat pada umumnya, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal amin. Hadirin hadirat adzakumullah, saya tadi dengar genang-genengnya kawan-kawan, bagaimana Pak Wiranto kok tidak datang, bagaimana Pak siapa itu Amin Rais kok tidak datang. Saya jawab, ini ngetes sampai sejauh mana ikhlas Anda-Anda ini. Apa sampean datang Mujadah Kubro Li Wiranto atau Li Amin Rais atau lillahi ta'ala? Kalau memang lillahi ta'ala datang dan tidak datang, jangan gelo. Nek masih ada gelonya, inilah rintangan ikhlas. Al-ikhlas istiwa bainad dambi wal madhi. Ikhlas utuh, dicacat, dilem, dilem gak kesenengan, dicacat gak bingung. Karena hanya Allah yang menerima amal kita, bukan manusia. Kafa billahi syahidan, cukup hanya Allah saksi. Yang penting kita cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kata Imam Ghazali dalam Ihya bab ikhlas di juz apa itu, al ikhlas ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khassah. Ikhlas itu diam kita, gerak kita, usaha kita semata-mata hanya dijiwai ikhlas murni. Sesuai dengan ajaran Waqidiyah yang diajarkan lillah. Lillah. Apabila dalam segi syariat kita sudah mampu ngatur niat kita dengan murni yang lillah, dan akhirnya di dalam hati kita bisa betul-betul menjiwai, menerapkan akidah yang hubungannya dengan iman di dalam hati dengan rasa billah, disinilah kenikmatan Allah, kedua nikmat yang sudah kita miliki. Al-matlub minal abdi say'ani iqamatul amri fi dhohir lillahi ta'ala wa ta'aluk billah fil batin. Kedua-duanya ilah nikmatani, kedua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang sudah menikmati lillah dan billah, maka disinilah sampurnanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hambanya. Demikian itu di dalam kitab Taqribul Usul Sarah Hikam yang dikarang Syekh Imam Zainud Dahlan. Hadirin hadirat adzakumullah, karena itu Islam untuk ngatur lahiriah, coba dilihat dalam kitab Jawahirul Bukhari, Islam itu hanya untuk mengatur jasmani kita, fisik kita. Jami'ul a'mal as-solihah, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi wa budu an haqqan. Inilah Islam. Semua ibadah lahiriah kita yang semata-mata kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, hanya semata-mata karena ngabdi kepada Allah. Iman aqidatun sabitatun fil qalbi tambi'u an tauhidi rabbi. Iman adalah ikatan yakin kita kepada Allah yang tumbuh di dalam hati. Apabila orang Islam sudah mengeterapkan syariah Islamnya dan sudah mengeterapkan imannya, akidah betul-betul sudah dijiwai, disinilah letaknya ihsan, disinilah sempurna apa yang disebut agama di dalam Islam. Anta'budallah, pelaksanaan Islam. Ka'annaka tarahu, pelaksanaan iman. Laksanakanlah Islam, pengabdian kepada Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas, bentuk ubudiyah maupun bentuk amalia, sehingga betul-betul terisilah kegiatan ritual dan kegiatan sosial. Kedua-duanya hanya semata-mata pengabdian nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati selalu ka'anna katarahu, di dalam kamu melaksanakan perintah itu, sadarilah seakan-akan engkau tahu tentang Tuhan. Kalau engkau sudah tahu tentang Tuhan, engkau akan tahu siapakah yang memberi kemampuan kamu, siapakah yang bikin kuat kamu, siapa yang memberi fadl dan rahmat kamu, siapakah yang bikin kemampuan kamu. Disitulah manusia hilang egoisnya, rasa takaburnya, ananiahnya, ujubnya, karena merasa bahwa dirinya tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu belum mampu, ya tingkatan di bawahnya merasa dipandang Allah, merasa ditolong oleh Allah, merasa diberi kekuatan Allah. Ini penerapan yang biasanya dibuat pujian-pujian oleh santri-santri di musala-musala. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah. Itu semuanya sifat wajib milik Allah, mohal dimiliki oleh makhluk termasuk manusia. Jadi kalau ada kita sebagai kiai alim, sadarlah yang jadi kiai bahwa itu aku ini alim bi ilmillah, aku pandai hanya dengan ilmu Allah, bukan ilmuku sendiri. Aku kuat dengan kekuatan Allah, aku kuasa dengan kekuasaan Allah. Qadirun bi kudratillah, alimun bi ilmillah, samiun bi sam'illah, muridun bi iradatillah. Kebanyakan umat Islam akidah ini kan hanya buat apalan pujian saja, penerapannya kan tidak ada. Maka sehingga umat Islam pada umumnya lemah keyakinannya kepada Tuhan. Apa kita pernah mendengar cita-cita orang-orang terhadap anaknya, memikirkan masa depan anaknya? Umat Islam memikirkan masa depan anaknya bukan masa depan akhirat. Masa depan nek wis dadi wong besok gak dadi pegawai, gak iso pangkat, gengingoni anake apa, ini masa depannya umat Islam. Sama dengan orang-orang materialis. Mestinya umat Islam lek mikir masa depan anak, masa depannya anakku besok di akhirat bagaimana? Lho mestinya ini. Sehingga ingin mencita anaknya jadi orang yang soleh sehingga bermanfaat dunia sampai akhirat. Tapi sekarang belum pernah dengar kata-kata yang keluar dari umat Islam seperti itu. Maka kata Nabi, ma akhofu ala ummati fi akhir zaman illa fi dhofil yaqin. Yang saya takuti umatku di kemudian hari itu nanti lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual penuh sampai banyak musala baru. Tapi ibadah sosial kosong. Metu teko langgar, nuduki wong, ngobong mewong. Padahal inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Wong lek sergap sembahyang pamane sergap jamaah. Sudah terhindar dari perbuatan faksa, perbuatan mungkar. Ning kene apa sembahyange sergap? Komboke togel yo sergap. Ini yang mana? Nah, sebab sembahyang yang dilakukan oleh umumnya umat Islam di Indonesia itu Islamnya hanya Islam tradisi. Wis kadung kulino niru mbah-mbah biyen sembahyang gak sembahyang kok gak penak. Ning bagaimana ngelmu sembahyang gak ngerti? Ini sembahyang sekarang yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini karenanya sekarang Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, memikirkan situasinya masyarakat, terutama iman tauhidnya, sehingga betul-betul Islam akan bisa dikuasai dari Islam arkanul iman sampai ihsan. Karena dalam hadis setelah ketiga-tiganya itu disabdakan oleh Nabi dalam menghadapi dialog dengan Jibril, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, manilladzi ja'akum, siapa manusia yang datang tadi Umar? Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jawabnya Nabi katanya, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Kamu tahu yang datang tadi Jibril, datang kepadamu untuk memberi pelajaran kepadamu tentang agamamu. Kata-kata agama ini oleh Nabi disabdakan setelah iman, Islam, iman dan ihsan. Wa hadzal hadis dalilun bi anna din min ismi salasa al-islam, gitu, iman wal ihsan. Hanya akibat antara arkanul Islam dan iman dipisah-pisahkan di dalam cara membahasnya oleh ulama-ulama dahulu, mestinya agar supaya lebih cepat untuk dipelajari generasi seterusnya. Namun generasi seterusnya itu menganggap bahwa kedua ilmu ini akan mampu berdiri sendiri-sendiri. Sebab yang bahas syariat lahiriah mestinya disebut fukoha, yang bahas batiniah disebut sufia, ahli tasawuf. Karena diberi kedua-duanya, saling diberi nama masing-masing, dianggap bahwa ilmu ini mampu berdiri sendiri-sendiri. Padahal kedua-duanya ini kajana khaito iri, seperti sayap burung. Layastakni akaduma ansohkibi, tidak bisa dipisahkan. Islam saja tanpa menerapkan imannya sehingga sampai kepada ihsan kurang berarti. Inilah Wahidiyah akan mengajarkan seutuhnya. Maka zaman abad kelima oleh Imam Ghazali diselesaikan. Mengaranglah beliau kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keutuhan ilmu-ilmu agama. Setelah itu sudah dilanda oleh situasi, Islam dengan Islam sudah saling tawur satu sama lain karena kedudukan, sehingga lupa kepada keutuhan Islam. Akhirnya Wahidiyah tampil di tengah-tengah masyarakat, ingin mengutuhkan kembali dengan lillah dan billah, dengan bahasa yang lebih singkat tapi otomatis mencakup keseluruhannya. Yukti kulati hakin hakoh takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Maka ada lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Inilah antara lain. Hadirin hadirat adakumullah. Dengan ajaran Wahidiyah yang seperti ini, kita tempuh dengan melalui bermujahadah. Dalam arti bersungguh-sungguh kita untuk mendekat kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada syair mengatakan, anta babullah, engkau ya Rasulullah pintu Tuhan. Siapapun akan masuk tanpa melalui engkau tidak akan bisa masuk. Ayu imri'in ataka atahu bi ghairika la tadkhul. Hadirin hadirat hadakumullah. Karena itu semua torekoh-torekoh membutuhkan syekh mursyid yang khusus. Bahkan kalau menurut aslinya membutuhkan mursyid yang kamil, dengan melalui zikir-zikir, baik zikir khafi maupun zikir jahri atau nafi isbat seperti qadiriyah, semuanya membutuhkan syekh. Tapi selawat tidak membutuhkan syekh, karena di dalam Hasyiah Shawi juz 3 surat Al-Ahzab mengatakan wabil jumlah fasholatu ala nabi tusilu ilallah bighairi syekhin li'anna syekho wasanata sohibuha wayatu'radu alaihi wayusolliyallahu musolli bikhilafi ghairiya minal awkar fala buddha ala syekh arifillah wa illa dakhala syaiton fala yantafi'ibiyah ala sohibiyah. Menurut dalil jumlah bahwa selawat itu akan mendatangkan pembacanya itu sampai usul kepada Allah tanpa pakai mursyid, karena mursyidnya pembaca selawat dan sanatnya selawat hanya sohibu selawat sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selawat langsung diterima oleh Nabi sendiri dan pembacanya dibalas rahmat lipat 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan menggunakan zikir-zikir selain selawat, wajib harus ada guru mursyid yang arifillah yang kamil. Kalau tidak, mungkin hanya dapat pahala saja tapi tidak akan manfaat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat adakumullah. Di samping itu, selawat ini bagi kita istilah jawanya kaop diamalo wong sing kurang ilmunya. Mengapa demikian? Sebab selawat itu makbilatun qot'an min kulli ahadin minal muroi ala asohil akwal, di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu Syarah Minhajul Adqiyah. Selawat kepada Nabi itu mutlak diterima, ikhlas maupun tidak ikhlas. Demikian itu menurut kaul yang lebih sahih. Malah kalau kita itu baca selawat, itu orang bodoh atau tak Islam tangluan atau bekas kebatinan, kepercayaan, pokok baca selawat diterima. Ini. Diterima. Lah kalau kita kembali kepada torekoh, wahidiyah bukan torekoh yang khosoh. Tapi kalau kita lihat dengan torekoh secara umum, torekotul am wa torekotul khos, wahidiyah bisa dikategorikan sebagai torekoh, yaitu amal yang soleh. Sebab saya lihat di dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin sendiri halaman ketiga itu, innalahum torekotan wahya antaksidahu ta'alah bil ilmi wal amal. Sesungguhnya ulama tasawuf itu juga mempunyai torekoh. Torekoh menurut sufi adalah tujuanmu kepada Allah dengan melalui ilmu dan amal. Nah, sehingga orang yang amal dengan ilmu keseluruhannya ini juga disebut torekoh. Jadi kalau kita membicarakan torekoh, mari kita torekoh kita bicarakan dengan secara luas. Sebab kalau kita hanya 44 yang muktabaroh, saya ingat Kiai Lasem dulu, torekoh itu aturuku ilallah bi adali amfasil holaik. Torekoh yang wong Allah itu sama dengan jumlah bilangannya nafas makhluk. Tidak ada manusia yang bisa hitung jalan kepada Tuhan itu. Hanya yang diketahui di Indonesia hanya 44, itu hanya yang diketahui. Yang tidak diketahui, hanya torekoh yang hak adalah diikat oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maniktafa bi asari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara lain. Maka waqidiyah, kalau kita anggap ada orang mengatakan, mengapa waqidiyah kok tidak dimasukkan torekoh muktabaroh? Saya pernah menjawab, waqidiyah berjalan apa adanya. Tidak ingin masuk apa-apa. Karena menurut waqidiyah ya amal yang soleh, mari kita amal yang soleh. Diakui atau tidak, terserah. Yang penting kafa billahi syahida. Hadirin hadirat, adakumullah. Inilah di dalam waqidiyah. Apalagi kalau kita sudah kembali, saya pernah bicarakan dalam seminar di Islamic Center bersama Pak Gerohan apa itu, tentang membicarakan, sampai banyak orang yang menanyakan, kiai-kiai menanyakan tentang waqidiyah kok banyak menangisnya. Setelah banyak kiai bicarakan nangis, saya baru berdiri tanyakan Pak Haji Sifak itu, baru saya pegang mic. Tolong maaf para tuan-tuan, para kiai-kiai, karena kebodohan saya. Tolong sampean carikan satu hadis saja perintah tertawa saya gitu. Walaupun hadis lemah, saya bisa menerima. Carikan saya satu hadis saja perintah tertawa. Kalau sampean sudah bisa mencarikan hadis perintah tertawa, baru saya akan memberikan hadis perintah nangis. Bahkan orang Islam yang mendengar cerita-cerita Al-Quran tentang siksa dan dia merasa banyak dosa dan paham arti ayat Al-Quran tersebut, dia tidak meneteskan air mata. Bagaimana dalam surat Al-Quran, surat An-Najm, afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Hai manusia, mengapa kamu heran terhadap cerita-cerita Al-Quran? Justru dengan keheranan itu kamu sambut dengan tertawa. Kiai ini dalil bab neraka, pendengare keplok kabeh ambek surak. Walatabkun, mengapa engkau tidak menangis? Wa antum samidun, inilah bukti bahwa engkau orang yang sombong, takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Sak cek jumlek apapun kedudukannya, tidak akan bisa selamat di akhirat selama mati masih membawa takabur walau sebesar biji sawi. Biasanya wong sing akeh takabure duduk pengemis-pengemisnya empire Cina, malah sing duwe predikat kiai kaya kula ngeten iki lho biasane. Adine sombong iki gampang dalane. Perkara serban ge kalung ngetene sombong punan. Lho nggih. Wong takabur niku masyaallah, lek mboten sampean teliti banyak introspeksi. Numpak motor len iki lho, motor dudu wae dhewe. Nyewa bayare ya padha kali bakul-bakul nek mburi niku. Nunggu jejer sopir ngeten rasane gayane wis dhewe. Padahal yo bayar padha. Niki gampang sombong menungsa niku. Aja cacak dadi wong pangkat. Sik mlaku bareng dan wis lali karo kanca. Lho nggih lho. Padahal lek jejer kebarengan tok ora nyejo ngono iki. Niki sombong niku ngoten niku. Karo kanca wis gak mau tahu lali wisan. Ambu ambek sapa aku mangko? niki manungsa. Sebab niki gawane jasmani. Watak jasmani iki wateke nafsu. Nafsu niku wateke awak kula sampean iki lho. Doyan mangan, nafsu makan. Lanang seneng wedok, nafsu brayi. Jasate manungsa mas bulatun. Bihubil jahi wal mal. Wateke jasate manungsa ini diikat. Dapat watak gawan, gawan bayi. Seneng kedudukan, seneng bondo. Lek wong Jawa ngarani cinta takhta dan harta. Mulane nek jagat niki, sampean takon tenten Pak mantan bupati, napa tau enten wong kelak-kelahan mergo akhirat, Pak, ngoten. Lek gak geger mergo kedudukan ya mesti geger mergo warisan. Niki dunia isine ngeten iki. Neng lek kula sampean betul-betul ati fafirru ilallah. Dan ati diisi dengan fafirru ilallah. Ad-dunya indakum fil fikri fil lisan la fi qalbi. Ati aja dege ada duwe simpen nek bang. Ati isen ono hubungan nang Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek rohmu wis cedhek, Israel wis teko. Disitulah manusia akan terkejut. Wa idza balaghatit taraqi. Lek rohmu wis teko groan klegek-klegek. Sampean bakal mugur. Ngangkat kemul ndak kuat. Miring ndak kuat. Anak duduk di kanan kiri. Sekolah dukur-dukur gano sing iso maca bismillah. Mesti ngitung tasbih, ngitung duit. Anaknya sama duduk di kanan kirinya. Nek wis ngoten Gusti Allah dah berfirman. Man rokin, hai manusia. Siapa yang sanggup menyembuhkan penyakitmu? Surat Yaumil Qiyamah. Ayo siapa yang sanggup? Carikan dokter-dokter spesialismu. Disitulah fadzanna annahul firaq, sampean mulai duwe rasa yakin tibake aku iki wis kate pisah karo anakku. Sing wedok murid tibake aku iki wis atene pisah karo bapak mulai. Di situ baru terasa manusia. Annaul firaq wis kate pisah karo bandane. Sing diemen-emen sak mono suwene. Sampai ajenge bacokan karo dulure mergo sawah. Bareng wis klekek-klekek ditinggal ndak ada arti semuanya itu. Baru engkau akan terkejut setelah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, nikilah kalau sampean pumpung masih ada kesempatan, nasi belum jadi bubur, Israel pumpung dereng nyambangi kalau sampean, saat niki-niki wong mati paling gampang. Akeh wong mati ngeget. Hadirin hadirat adakumullah. Milo niki dereng dosa-dosa kita terhadap wong-wong tua sing pun nilar kula sampean. Padahal kula ndelok nek enten nek kitab Matali Ulmatoli Ulmasarot Sarahe Bulu Dalailul Khairat nek sedina Kamis malam Jumat. Niki alam dunia dibuka hijabe kali Allah. Keluarga-keluarga sing ana alam kubur ketok kelakuane anak putune sing ana alam dunia. Mula jere Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas Wah, ingatlah manungsia, la tabdahu ala amwatikum min akrabium bisuil amalikum. Eh manungsa, aja kenemenmu lek gawe sangsarane keluargamu sing ana kubur. Dengan jeleknya perbuatanmu. Kadang ana sing sambat, Pak, Bu. Nah, kon kok kebangetan men. Omah sing kon ngeni ku rak biyen tinggal aku. Aku wis gak kuat nyonggo siksane omahku kok gawe maksiat, nah. Nikilah, belum dosa kita kepada orang tua. Milo justru nikilah, alhamdulillah. Kalau sampean kok menangi didikan wahidi. Monggo kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama syukur kepada Sohibul Wahidiyah Hadratus Syekh Al-Arifillah Al-Alama Syekhuna wa Murabbina Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Al-Hasani. Beliau patut sebagai seorang ulama yang disebut kamil, sebab ciri-ciri kekamilan dan keulamaan telah menampak ada pada kehidupan. Sampean mboten percaya sing ahli-ahli maca kitab. Sampean buka kitab Al-Ibris sekarang ana Syekh Imam Ahmad Al-Mubarak. Dawuh-dawuhnya Syekh Abdul Aziz Ad-Diba. Di situ panjenengan akan bisa penyusun selawat Wahidiyah iki sifat-sifat ngene iki ana kabeh pada. Kula lajeng delok kitab Al-Ighamul Balid. Kitab hubungan dengan Torekoh. Nek sampean kepingin roh sejauh mana dan setinggi apa, sedalam mana kedudukan seorang waliullah, seorang ulama ussolihin. Sirul wali ala hisbihi. Wa maqamuhu fi sholati ala nabi. Fal ausab allati yasifu biha fi sholati alaihi dalilun ala maqami wa darajati dzalikal wali. Nek sampean semuanya ingin tahu bagaimana kedudukanmu alif selawat wahidiyah, sampean lihat ada pada khizib yang disusun beliau. Nek sampean ingin tahu secara lahir bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah, sampean delok selawat yang disusunnya, sifat-sifat nabi yang disebut-sebut oleh beliau di dalam selawat-selawat yang disusunnya. Ini menunjukkan keagungan penyusunnya. Tidak mungkin ada selawat yang ditambah doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah wa hadzal intikhabil am. Andaikan bukan sesuatu yang tersirat di dalam hati beliau. Susunan doa-doa wahidiyah merupakan sesuatu yang sudah tersirat di dalam hati beliau. Cari di mana ada doa. Ya Allah, berkailah makhlukmu keseluruhannya dan negaraku ini. Ini menunjukkan bahwa beliau memikirkan seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Indonesia. Maka sehingga perjuangan wahidiyah jami'al alamin, bukan hanya di Indonesia. Pada waktu ada orang yang menawar mau dimasukkan salah satu partai, salah satu organisasi Islam, beliau menjawab, saya rasa tidak cukup tempatnya kalau dalam satu organisasi, sebab perjuangan wahidiyah jami'al alamin, semua umat Islam sedunia mempunyai hak untuk ikut membaca selawat wahidiyah. Hadirin hadirat adakumullah, karena itulah kita semuanya sudah tidak ragu-ragu lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dawud bin Mahola di dalam Ihya Ulumuddin bab ilmu, orang yang hidup di dunia, man dakhala fid dunya wa lam yusaddiq rajulan kamilan, orang yang hidup di dunia belum bisa berguru nyocok ngelmu atine nang seorang kamil di dunia ini, wa in mata mutalawisun bil kabair, kalau andekan orang itu sudah mati belum punya guru kamil, matinya akan membawa dosa-dosa yang besar. Wa in amila amila sekolen sekalipun dia borong amalnya ubudiana sama dengan makhluk sejagat sekali-sekali, matinya akan membawa dosa besar. Ini kata Imam Ghazali memukil daunnya Dawud bin Mahalah di dalam Ihya Ulumuddin. Hadirin hadirat adakumullah, sedangkan kalau zaman akhir tidak akan mengurupun di akhir zaman, kalau zaman sudah akhir tidak ada cari guru-guru kamil yang membina usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila sholat akhir hari zaman. Terus sekarang cari guru Syekh Kamil, Mursyid Kamil, kodoh zaman gue gagak putih tidak sabar terus. Nah ini dari pinggir kifaratul ikhya-nya. Nah kamu ingin cari Syekh Guru Kamil, nah kamu sepatu pirana Ibridul Asma. Padahal lirat itu mesti kuning. Ini menunjukkan malu arti bahwa zaman akhir sudah tidak ada mursyid yang kamil. Maka jalan untuk menuju usul kepada Allah hanya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sendirilah yang akan tampil. Hadirin hadirat, inilah sholawat pasti tidak disebarluaskan tanpa pandang bulu dan kelunak kepada siapa saja. Karenanya didatangi oleh tokoh-tokoh politik mau datang, tidak menutup pintu, silahkan. Karena tidak pandang bulu dan kelunak. Hadirin-hadirat, maka untuk menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang, cukup kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharah bermujahadah, pakai mujahadah bersolat subuh, minta petunjuk ya Allah, berilah petunjuk. Sudah yakin petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu kita terpengaruh. Apalagi terperawan. Kau ngerti. Sumber itu ngono ya. Murnikan niat. Jangan mudah diombang-ambingkan punya perkembangan situasi. Seperti kardus numpangi banyu, kapan diombang-ambingkan oleh angin dan tidak terarah di mana. Maka di dalam akhidiyah hanya memohon kepada Allah, ikhlas karena Allah, siapa saja didoakan sama hasil dan tidak hanya urusan khaliknya sendiri. Yukti mulka mantasa, batangzim mulka mantasa, batuhizu mantasa, batuhizu mantasa. Sudah, itu diatur oleh jalannya sendiri. Tidak hanya ngehtiari saja. Yang berhasil, jangan bangga. Yang tidak berhasil, jangan menyesal. Kita kembali saja kepada Al-Quran hadisnya. Biar tidak lagi tangkir kira-kira itu. Umat Islam kadang-kadang yang sayang karena tauhidnya lemah. Jangankan pilihan-pilihan bupati, pilihan lurah saja sampai lurah ini masih jadi rakor. Padahal Islamnya ini juga perlu sama organisasinya. Tapi sama-sama Islamnya, makanya sama. Maka jalan Pakhidya tidak mengatur makam. Silakan ibadah syariah menurut makamnya masing-masing. Sehingga senang kunut silakan, sehingga senang kunut silakan, itu ada hadisnya masing-masing. Yang jadi imam fatihahnya ada bismillahnya, silakan. Yang fatihahnya langsung bismillahnya, tidak pakai bismillah yang suara keras, silakan. Itu antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i, guru dengan murid. Kita tidak perlu ikut mencampur, silakan ibadah syariahnya. Dan penting kita semuanya itu darul mafasid pokok darul alat jalbil masyukur. Hindarkanlah kerusakan perpecahan lebih dahulu sebelum memerlai kita kemaslahatan. Masyarakat ma'am pokok damatul Allah masyarakat masyarakat itu khusus itu kata usul fikir. Kemaslahatan umum harus lebih kita utamakan daripada kemaslahatan semata-mata orang-orang tertentu saja. Maka waktunya yang dianggap semal anfa' al-anfa' yang paling bisa disesuaikan dianggap manfaat yang paling banyak masyarakat yang ikut merasakan. Ini adalah perjuangan. Maka ada yang tak timur ahan-ahan sumur ahan-ahan. Yukti ulah dihakim hak syariat dipenuhi sesuai dengan syariat, hak tauhid dipenuhi sesuai dengan hak tauhid. Maka Nabi telah tanya kepada sahabat Mu'akim Jakran Rohul Bukhari, hai Mu'ak, maka kulau ala ibad sama hakul ibadah Allah. Hai Mu'ad, apa hak pula yang wajib dipenuhi seorang hamba? Dan apa pula haknya seorang hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mu'ad jawab, Allah wa Rasul aklan, hanya Allah dan Rasul yang berita. Nabi bersabda, hakullah ala ibad antak budruwa usiku bihisi. Haknya hamba yang akan haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Hamba harus menyembah kepada Allah, jangan sekali-kali menyebutkan Tuhan. Baik bil jahri maupun bil khafi. Sekarang banyak orang menghindarkan syirik bil jahri, tapi dia tidak terasa pada dirinya syirik khafi. Orang yang tidak mengerti bila tanda hatinya terkecil. Kalau kami tidak merasa namanya bila ginasi, orang ini sama dengan menempatkan dirinya sama dengan Allah yang punya sifat tidak mau bina. Ini sama dengan yang itu kan, merebut sifat Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang terakhir, kala innal insana la yataghallu Ar-Ra'ah Ustazana. Ketahuilah wahai manusia, selama manusia memandang dirinya serba cukup dengan dirinya sendiri, rasa serba cukup dengan kemampuannya sendiri, istighna binafsi. Nek corok poloan bien nek ngarani guniun amilah andok sakin Allah, berarti binafsi ini. Fakat tak kau tahu yang aku frog sama dengan memperlakukan kekafiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minan fid dunya wa kafirun fil akhirah. Di dunia wong mukmin, kabeh wong ngeceni mukmin, kabeh ngeceni mukmin, tapi di akhirat ya kan kafir wong mukmin banget. Inilah maka otomatis kita sekarang ini harus menghilangkan syirikan khafi asyirkul akhfa mendapati diri ala sofa wilalat itu dulama kata Nabi syirik khafi syirik yang paling harus itu perjalanan syirikan paling harus itu seperti semut hitam koyok semut ireng jalan di tengah malam di dalam di atas batu semut ireng ngatik melaku melalui batu ireng jatuhlah bengi kamu semua merupakan kata geraya lagi introspeksinya harus geraya-geraya aku kira ikhlas tenang apakah aku istilah kita Allah tenang apa bukan? Hati ini hadirat kata kamu maka anjadu bila harumun warma bila bila haji batu di anak ibadah terobi itu tawakaf wala marfati wama lam yakri bula miyakbitu wa ibadah terobi terjemah ini di kulit Allah wama kholak kujina wa insya ilah yang butuh dalam kitab jangan usul ala orang yang dimaksakan dia orang Islam ngaku ngalim tapi bodoh gak ngerti bilang haram dosa terus pergo makrifat bilang wajib batun bahkan lang yakri pulang yak butuh nekong bodoh makrifat bilang berarti berperang badan mau ibadah Allah wajib menurut Allah mengakhlak kuncinya insya Allah ya bukti nah menurut saya orang-orang saya kan jahat sembahyang jahat militan sabar cekalitas be tapi hatinya belum sangat gede caranya marifat terhadap Allah kata kitab Sirojito ini salahnya ini gak jelam abidi kaifah tak butuh mana tak rif baru bahwa tak itu fihi wa fi sifati ma yuhadul haq bataku mengibadah juga abahan langsung bagaimana kamu akan mendidik masyarakat kok cari tasbih, kok cek madib ngulon, kok buat madib dan Allah akhirnya di tengah-tengah madib hati mengitikatkan kepada Allah dengan itikot yang ngalang sendiri tidak seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nek wis koyo ngono ibadah hadapan mansur seperti debu yang diabur-abur air dia gak arti sama sekali nah itu kita tuas kali kan kena kali ini oleh itu juga kita juga sampai nangis tidak niki pak bu tidak ada reinkarnasi ciloko diurek sebisa niki sampai di eret-eret melekat besok eret bisa mimpi kalau ini pun diterangkan orang bocah nombor haji kali Pak Im di tengah-tengah perjalanan Pak Im meninggal alangkah terkejutnya si anak ketika dilihat jenazah orang tuanya mukanya berubah menjadi muka khimar akhirnya ditutup jenazah anaknya dengan nangis di sebelahnya akhirnya tidak lama ada seorang datang berpakaian hijau dan dibukalah jenazah itu diusap dengan tangannya kembali pulih sebagai manusia biasa dan coba hijaunya itu dipegang tangannya oleh anaknya anaknya bertanya mbak sampai itu siapa kok bisa menolong ayah saya sehingga jadi manusia lagi bagaimana hasil orang tua jawab ingatlah Anna Muhammad bin Abdullah. Lalu sejenis Muhammad anak wanita gemuk dan pernah mengalahkan jabatan Rasulullah. Terus dikandori nopo dusane bapak kula yang suapa dusane ayah saya. Nabi menjawab, ayahmu itu selama hidup senangnya makan barang haram. Berdasarkan dinas saya oleh Allah, orang yang ahli makan barang hasilnya haram. Nanti lihat bangun dari kubur akan menjadi kepala anjing, kepala harimau, kepala kuda. Namun untuk orang tuamu ini tidak pernah tidur sebelum membaca salawat kepada satu kali setiap malam. Baru dia bisa tidur kalau sudah baca salawat kepada satu kali. Akibat kelakuan yang diistiqomahkan oleh ayahmu itulah aku merasa terpanggil untuk wajib menghormati ayahmu, kata Rasulullah SAW. Hadirin hadir, ini ada cerita lagi yang aneh. Waktu dia yang tidak sengaja. Kalau kita punya ceritanya dari sejak dulu sudah ada sekolah kita lagi. Besok itu ada orang ditimbang amalnya. Yang baik, yang berat masuk surga. Yang berat jelek masuk neraka. Pada suatu hari ada orang yang ditimbang amalnya. Tahu-tahu amal yang jelek itu yang lebih berat daripada amal yang baik. Dia sudah akan masuk ke dalam neraka. Tahu-tahu ada orang jubahan, rokok kantong, mengambil kertas sempitan, dimasukkan dalam tempat amal-amal yang baik, yang ringan tadi, langsung yang berat amal baik. Orang tersebut ditanya oleh yang punya amal, sampean siapa? Juga jawabnya Anna Muhammad bin Abdullah. Lalu itu kertas sopo Kanjeng Nabi, masuk ke Nabi. Ini sampe ini lembaran syarat yang kau wajah, kau tak cinta orang ini. Ya ini lembaran syarat yang kau wajah, biar kau sok aneh. Ini di dalam kitab Bilasi Masifi. Alhamdulillah, kalau panjenengan arifah berrahmat Allah, tarbiyah Rasulullah SAW, atas nanti panjenengan arifah syahda zaman, sehingga kata ditimbang sini sedang nonton salat, bahwa hadir di alimah komen biyuka, pria Rasulullah hadir di mana tempat disebut-sebut mana. Ini kan tentang itu, mustahil pinggir saya berjanji. Dan hanya sisa berjalan, ya Allah nomor itulah sumber dan salah. Tepat makan melindahmu, ahlu jiwa. Hadirin hadirat, bayar kemulau. Nangin sampan pun kaget. Sehari as-asari pesen di dalam kitab Majalih Susannya, Syariatis Arba'in Nawawi. Alaikum bin Asar. Ispegang teguhlah kamu hadis Rasulullah SAW. Pak ini akhofu angkau ini zaman, aku khawatir sebentar lagi tidak ada kalau insan nabian nek sono manusane berbebet nabi nih manggil-manggil nabi nih gak mau diwaduh wong dihina orang mana Quran banyak orang yang menjauh gak gelem nyedek ada orang yang mau datang diprovokasi supaya gak nyedek. Dan tidak sampai dari orang ahli hubungan dengan Nabi. Ternyata kali kalah repot. Kadang-kadang dibenci orang. Jangan terkejut. Memang kita sudah menceritakan kejadian-kejadian itu. Untuk itulah, mari kita kembali. Man aroda ayaro nabi falusir di kerulairan man aroda. Ma'asa dati bintang. Kemarin sore itu ada tamu orang Mang orang Malang mencari kaya. Asalnya dari Gondang, bisa ceritakan sedikit. Anak itu biasa tukang main judi atau jago. Dilalak Pak Abu jago kalah. Kepeduk uang tiba itu moyang saya dia Rasulullah. Ibu mas dan sambil terbikin nabi jago-jago ini menangani. Sambil mencoba saya dia Rasulullah. Sebelumnya banyu, tiba-tiba Pak jago ini kulit jago ini menangani. Tidak suka duit sambil. Saat itu diwere tenanan sate kepingin gelar main judi menangan beberapa bulan gelar mereka sejauh semua malam-malam kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kalau ini waduh situ dan ketika itu Rasul berkesan terus nabang suci hatimu benar-benar hati wes bersih kan tak tambah yang mana itu terus akhirnya piyambake cerita nang kanca Akidia terus diceritani kepingin gue itu loh enten mriki wis dimasoni kepingin pedhok lalu dari kula perhatikan kira ceritane bareng kula mari ngipi ketemu Kanjeng Nabi wangine tangan kula seminggu mboten ilang. Ini cocok karena saling berjanji bahwa hadirun di ayi makom yang dijuga nabi datang ketika disebut-sebut namanya merosok komitmen itu masih dia kalau bagi orang-orang yang sudah tua tidak mungkin mempelajari wakil dia begitu banyak cukup baca ya sayyidi ya Rasulullah tapi kalau pesan tidak baca yang sopan sulul akrab mokok gemoa ala inti salil alam wah kami toko kromo lebih utamakan daripada apa mereka sing sopan sing toko kromo ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah belum kima panjenengan kan belum pun tua bagi nyusul panjenengan dari semerah pergini bergokan di Madinah kau bagi sedo sampai disambati kalau menurut cerita Nasir Jinali Nabi Ana sambat umat hidup umatku terus bejanya awakmu kau tak tinggal ya bisa memiliki kenapa aku ya aku ngomong-ngomong kalau kau sampai karena kau betul menangani pandemi ini. Monggo sing kathah nyebut-nyebut asmane sambat kula niki nggih bagri nusul panjenengan ya Rasulullah mboten sekolah pergi pun sapa panjenengan. Monggo saestu kula sampeyan tobat saestu. Monggo masih ada kesempatan tobat monggo al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minuna al-zarohum al-adurihim kape pagar masong itu dusanya diri-diri matik pasti dia diri kali Allah monggo dibayangkan lakon bakal yang orang-orang sanggih ngeten ini kalau saya penak dilonggong apa enak kalau saya diarek-arek mereka dikepungi bergok dusokan orang tua ini langsung itu cerita kong mereka ini ku anak isi itu nih sampai sohabat yang sing dusanya kong Tuhan nih kan yang nanti jauh kong mati dia dusanya kong Tuhan turun tina kura kong kong seluruh tina sampai enten wong sambat ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula niku nentekaken bandha kula. hasil kewanan gak didoni kali bapak, kali ibu. Kupanggil bapak, kali ibu ini kali kanjeng Nabi. Iya bener. Anakmu jadi barangnya kok doni. Jawab bapaknya dan ibunya yang ngomong. Kulo sing ndadekake anak kulo mati dadi wong sing mboten iki bandane kanjeng Nabi. Sing ibune maju. Ora yang ten tengah kulo gendong ning kulo kandhut iku sangsara terus kanjeng Nabi. Pahanan lalah min, kulo sangsara terus. Dadi kok lairaken rotohmu. Dirune ati mikir-mikir aku bakal mati apa urip yo ngono anakku. Barang pun gede, cili berpulau rumah sampai gede. Barang pun gede, saya nambut kami. Duit bujung itu kaya ini. Alasannya, terus segini uliah dalam tubuh. Lombong itu, duyuk-duyuk, jusur yang memahai. Mereka ngerti lagi, itu dadah itu kan ngaku oleh bujungnya. Karena Nabi ini jauh tentang itu, awakmu kalau bandang ini ewang tuamu, antara mana di Afrika? Mula mula saya itu. Syukur orang tua ya Allah ditempatkan setelah syukur kepada Allah. Waskurni wali-wali baik. Enggak pantas. Sampai kan yang Nabi Nuhai kedudukan orang tua yang edok. Surga itu hanya di bawah telapak kaki bumi. Enten cerita wali. Jadi curhat itu seorang wali ya Allah, ahli ibadah, sembahyang sunat di teluk ibu ni betul semaur ni, saking pegel ibu ni. Akhirnya dia berikhlas balas ibu ni Allah, menang-menang tidak Allah kami yang aib Allah. Musolali diobok oleh masyarakat di karak pentongan orang Islam. Padahal tak pernah berbuat apa. Hanya berbuat itu kalau ibu ini sebenarnya harus menagak semalu. Sampai ada sepintin berapa kali saya disong nanggung ibu. Berapa kali saya disang saran ibu sampai. Berarti saya berpikir. Anjing itu khayalan galak. Tapi yang diapi ini. Bina yang baik oleh juragannya. Kalau apa takahnya anjing kepada juragan. Nah kita itu anak manusia. Boleh cilik di Joko keselamatannya. Boleh cilik di Duran. Boleh cilik di Dusi. Sekolah dibiayani. Nah yang setelah besar. Malah justru akhlaknya lebih api anjing dan juragannya. Bilang monggo koreksi, koreksi, monggo koreksi. Al-Fatihah. Di mana tak boleh saya bertanya kepada yang mau saya cerita ya Rasulullah. Cerita ya Rasulullah. Allahumma ya Rahimullah. Wajibu ya Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismi azam wa bijahi sayyidina wa hadis wa bi barakatihi wa sayyidina zaman wa akwanihi wa siri auliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu anhu. Allahumma bi haqqi sa'adah. Abi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu barakati ghasi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri alihaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Monggo kalih ngrayahi sirahe dhewe-dhewe. Allahumma ya azam. Abi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu barakati ghasi hadha zaman wa awani wa sa'iri alihaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Balik jami'al alamin nida'na hadha wa jalbi ta'ziran balik. Balik jami'al alamin nida'na hadha wa jalbi ta'ziran balik. Balik jami'al alamin nida'na hadha wa jalbi ta'ziran balik. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Monggo kita tujukkan datang sedaya umat masyarakat kita mas ayat Al-Qur'an fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru fafiru ilallah fafiru fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa al fatiha shiratal ladzina an'amta. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, apabila sudah ada yang terpaksa harus malam ini untuk meninggalkan arena ini, hendaknya di jalan sampai rumah ingatlah bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Selamat berjuang dan mudah-mudahan bisa ketemu kembali, dan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ghasyiyadz zaman barokah wa nadroh wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A difference you can hear, a difference you can feel. Taurus Multimedia Production Kediri. Innovative automation technology for the new world caster.